perubahan menjelma menggelora. Sebagai tuntutan dan juga kebutuhan, kini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan seni kehidupan. Marilah kita mulai memangkukan diri dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran dan kemunafikan. Bersatu dalam kata perubahan, merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Janganlah perubahan menjadi kemunduran, salah kaprah. Jaga kesabaran, oh ya oh ya oh. Tegakkan keimanan, oh ya oh ya oh. Jaga persatuan, oh ya oh ya oh. Hindarkan perpecahan. Pangkuan ibu pertiwi dari segala kotorannya sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujurannya dan bersatu dalam kata perubahan, merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Aman sejahtera, wasik. Janganlah perubahan menjadi kemunduran, salah kaprah.